hati. Bagaikan kumbang-kumbang yang tentang melayang, kau putih, kau kecuk, bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, kau petik, kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Aku bukan kumbang yang bina dan jalan, akulah kumbang yang sejati. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang.